Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله Nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruh. Kita selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Dan juga mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menambah kenikmatannya kepada kita semuanya dan terus menambah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan tambah kenikmatan itu. Sehingga dengan kita bisa berada di sini, di tempat mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam mengatakan, Ahabbul makan ilallah al-masajid. Sebaik-baiknya tempat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Kali dalam masjid, di sana beribadah seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran di dalamnya, dan tentunya kita belajar mengajar di sini pun termasuk dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya langkah kita menuju ke masjid akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena niat kita adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama pada bulan ini, pada bulan Ramadan, yang dimana banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan. Bahwa bulan Ramadan termasuk min afdhalis syahr, bulan yang paling mulia, bulan yang paling afdal. Karena di sana terdapat keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan pada bulan yang lain. yang diantaranya yaitu turunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Ini adalah merupakan keistimewaan pada bulan Ramadhan. Kemudian keutamaan yang lain, yang diantaranya yaitu bulan maghfirah, bulan ampunan. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man shoma ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sehingga keistimewaan pada bulan Ramadan diantaranya yaitu bulan maghfirah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, salawatul khamsah, salat lima waktu, wal jum'ah ila jum'ah, satu jum'at ke jum'at yang lain, wa ramadhan ila ramadhan, satu ramadhan ke ramadhan yang lain, termasuk dari penghapus dosa. Ini juga keistimewaan pada bulan Ramadhan. Keistimewaan yang lain, bahwa bulan Ramadhan termasuk min afdhalu syahr, yaitu sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan, futihat, akan dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wasuddifatis syayatin, dan dibelunggu syaitan. Dan ini terjadi pada bulan Ramadan. Ini juga termasuk dari keistimewaan pada bulan Ramadan. Dan juga keistimewaan yang lainnya itu, akan dilipat gandakan pahala seseorang ketika mengerjakan kebaikan pada bulan Ramadan yudha'. Nah, dan juga keutamaan yang lain pada bulan Ramadan yang tidak didapatkan pada bulan yang lain, yang diantaranya yaitu terdapatnya malam Lailatul Qadar, yang dimana huwa khairun min alfi syahr, dan itu tidak didapatkan pada selain dari bulan Ramadan. Ini adalah merupakan keistimewaan, keutamaan pada bulan Ramadan. Sehingga pada bulan Ramadan, kesempatan bagi kita semuanya untuk mencari pundi-pundi pahala. Karena ini adalah merupakan kesempatan bagi seseorang. Belum tentu dia akan mendapatkan Ramadan yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya, "Uhdurul mimbar, hadirlah kalian di depan mimbar." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Mimbar yang pertama, beliau mengucapkan amin. Mimbar yang kedua, beliau mengucapkan amin. Mimbar yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dengan apa engkau telah mengaminkan?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya, telah datang kepadaku Jibril alaihi salatu wasallam. Di antaranya beliau mengatakan, "Sungguh telah rugi mereka yang mendapatkan bulan Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Bahkan diulangi sampai 3 kali. sungguh telah rugi. Sungguh telah rugi, sungguh telah rugi mereka yang mendapatkan bulan Ramadan. Allah tidak mengampuni dosanya. Kemudian Jibril AS mengatakan kepada Rasulullah, "Qul amin." Ucapkanlah amin. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Amin." Fakultu amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas mulakhas fiqhi, ringkasan fikih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan sebagaimana kita berada pada bulan Ramadan, dan insyaallah taala kita akan membahas juga hal-hal yang berkaitan tentang puasa Ramadan. Naam. Qala hafizahullah taala, babun fi wujubi shaumi Ramadan wa waqtihi, bab tentang kewajiban puasa Ramadan dan juga waktu-waktunya. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua dari tahun Hijriah. Saya ulangi bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua dari tahun Hijriah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Ramadan 9 kali. Jadi 11 dikurangi 2, 9 kali. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala alaih kama fi Al-Majmu'. Qala hafidhahullah ta'ala, shaumu syahr Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min furudillah ma'lumun min ad-din bid-darurah. Dikatakan hafidhahullah ta'ala bahwa puasa Ramadan adalah merupakan rukun min arkanil Islam, merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, pondasi dari pondasi Islam. Wa dalil mana kelas 2? Kelas 2 MTS. Apa dalilnya? Puasa Ramadan termasuk dari rukun Islam. Kelas 3, apa dalilnya? Kalian tahu tapi malu ya. Enggak apa-apa. Angkat tangannya, sebutkan hadisnya, siapa yang riwayatkan. Kelas 4. Siapa yang mau angkat tangannya? Jawab. Kelas 4. Jawab. Hadis siapa? Hadis Umar bin Khattab. Apa dalilnya? Kalau hadis Umar bin Khattab tentang kisah Jibril, naam. Kalau hadis Bunya Islam ala khamsin, hadis siapa? Ibnu Umar. Naam, mutafaqun alaih. Kama jaa min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. Ini merupakan dalil bahwa puasa Ramadan termasuk dari rukun min arkanil Islam. Dan dikatakan oleh Hafizahullah taala, disebutkan rukun ke-4 karena puasa Ramadan. Karena berpuasa Ramadan itu diwajibkan dalam setahun hanya satu bulan. Nah, dalam setahun hanya satu bulan, itu pada bulan Ramadan. Wa fardhun min furudillah, dan merupakan salah satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'lumun min ad-din bid-darurah, termasuk dari perkara yang sudah ma'lum min ad-din bid-darurah. Ini perkara yang darurat yang sudah diketahui oleh kaum muslimin bahwa puasa Ramadan adalah merupakan rukun min arkani Islam. Yadullu alaihi al-kitab wa sunnah wal ijma', bahwa puasa Ramadan termasuk dari rukun min arkani Islam sebagaimana dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah dan juga ijma' para ulama. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ila qali Ta'ala, syahrur Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Ila qali Ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Mabayyinat, dan juga penjelasan-penjelasan minal huda, dari petunjuk itu. Wal furqan, dan Al-Quran termasuk dari furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa yang diantara kalian mendapatkan di negeri kalian, tempat tinggal kalian, bulan itu bulan Ramadan, fal yasumhu, maka berpuasalah. Naam. Wa ma'na kutiba yani furidha. Ma'na kutiba itu furidha, diwajibkan. Kemudian ayat yang berikutnya, wa man syahida minkum asyhara fal yasumhu, barang siapa yang di antara kalian hadir di negeri tempat tinggal kalian bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Syahid falyasumhu hadzal amril wujub. Ini merupakan perintah, bahwa itu adalah merupakan kewajiban. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyasumhu, maka berpuasalah. Nah, ini juga dalil menunjukkan bahwa kita diharuskan untuk berpuasa dengan kaum muslimin di tempatnya. Ketika pemerintah sudah menetapkan bulan puasa jatuh pada esok hari, sebagaimana kemarin hari Senin, maka wajib bagi kita semuanya untuk berpuasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra," barang siapa yang kalian hadir di negeri tempat tinggal kalian, seperti kita di sini di Indonesia, bulan Ramadan, pemerintah telah menetapkan bulan Ramadan esok hari, maka wajib bagi kita untuk berpuasa esok harinya. Qala, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunil Islam ala khamsin. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wa dzakara minha shum Ramadan, dan di sana sebutkan puasa Ramadan. Wal ahadith fi dilalati ala fardiyatihi wa fadlihi kathiratun mashhuratun, dan juga hadis-hadis yang menunjukkan tentang kewajiban puasa Ramadan dan keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan, kathiratun, banyak sekali, mashhuratun, dan masyhur, sebagaimana yang tadi di awal dars kita sebutkan tentang keutamaan pada bulan Ramadan dan juga keutamaan dalam berpuasa Ramadan. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, muttafaqun alaih, as-siyamul junnah. Nabi mengatakan as-siyamu junnah, bahwa siam itu adalah sebagai perisai. Dikatakan oleh para ulama, al-junnah yaitu wiqayah minan nar wal ma'asi. Wiqayah yaitu penjagaan dari api neraka. Dan juga penjagaan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Karena seseorang ketika berpuasa, yang dimana dia menahan makan dan minumnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, menahan syahwatnya, otomatis dia ketika akan melaksanakan, akan mengerjakan kemaksiatan, enggan, tak mau. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghabbu lil basar wa ahsanu lil fard, wa man lam yastatif alaihi bisyam. Wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena dengan menikah bisa menjaga dari pandangan matanya dan juga kemaluan. Faman lam yastatif alaihi bisyam, kalau tidak bisa maka berpuasalah. Karena dengan berpuasa bisa menjadikan perisai penjagaan dari kemaksiatan. Ketika ada wanita di hadapannya yang bukan mahramnya, dia menundukkan pandangannya. Kenapa? Dengan berpuasa dia bisa menjaga syahwatnya sehingga tunduklah pandangannya. Ini termasuk dari wiqayah, penjagaan dalam kemaksiatan. Qala hafizahullah ta'ala, wa ajmal muslimun ala wujubi shaumihi wa anna man anqarahu kafar. Dan ijma para ulama tentang kewajiban puasa Ramadan, barang siapa yang mengingkarinya maka dia telah kafir. Limadha? Karena dia telah mengingkari pondasi dari pondasi Islam, rukun dari rukun Islam. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa Islam itu didirikan dengan 5 pondasi, 5 rukun, yang diantaranya itu puasa Ramadan. Sehingga seseorang yang mengingkari puasa Ramadan, dia telah menghancurkan pondasi Islam, menghancurkan pondasi Islam, sehingga huwa kafir. Wal hikmah fi syar'iyyati shiyam, hikmah disyariatkannya berpuasa, anna fihi tazkiyatan linnafs. Dikatakan hafizahullah taala, hikmah dari disyariatkannya berpuasa yaitu fihi tazkiyatan, mensucikan jiwanya, wa tathhiran wa tankiyatan laha min al akhlat ar-radi'ah wal akhlaq ar-radilah. Dan juga hikmah dari puasa Ramadan membersihkan dan mencucinya dari sifat-sifat tercela, wal akhlaq ar-radilah, dan akhlak yang rendahan. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu dilatih jiwa seseorang agar dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas." Apabila di hari yang dimana kalian berpuasa, fala yarfas, maka janganlah kalian berkata kotor. Wala yaskhab. Yaskhab itu berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Apabila ada yang mencelanya, memakinya, maka katakanlah kepada dia bahwa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dikatakan oleh para ulama bahwa perintah dari berpuasa adalah min ajli taqwa. Perintah puasa adalah min ajli taqwa. Sehingga seseorang yang tidak bisa menjaga akhlaknya, berkata dengan perkataan yang kotor, melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, berarti dia telah menyelisihi ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Agar kalian bertakwa. Sehingga diwajibkannya berpuasa adalah untuk ketakwaan. Yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangannya. Sehingga seseorang yang ketika dia berpuasa masih saja berkata kotor, maka dia berpuasanya hanya berpuasa menahan lapar dan hausnya saja. Bahkan dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kidzib." Apabila kalian berpuasa, engkau berpuasa, maka berpuasa pula pendengaranmu. Ini jangan mendengar kemaksiatan-kemaksiatan, musik-musik dan juga lain sebagainya. Dan juga berpuasalah matamu. Jangan melihat kemaksiatan-kemaksiatan. Dan juga berpuasa pula lisanmu dari ucapan-ucapan dusta, ghibah, namimah. Nah, sehingga ketika seseorang berpuasa menahan lapar, haus dan juga berpuasa di menahan dari syahwatnya, maka akan timbul ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban," dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika datang bulan Ramadan, dia merasa gembira karena kesempatan bulan Ramadan adalah merupakan di sana terdapat kesempatan seseorang untuk memperbaiki akhlaknya, memperbaiki agar dia bisa lebih baik. Nah, qala li'annahu yudayyiku majari syaitan fi badalil insan. Karena dengan berpuasa bisa mempersempit dari jalannya syaitan di tubuh manusia. Li'anna syaitan yajri min ibni adama majrad dam. Karena syaitan itu yajri mengalir dari bani Adam seperti mengalirnya aliran darah. Yang cepatnya seperti aliran darah. Sehingga dengan berpuasa mempersempit langkah syaitan. Nah, karena ketika dalam bulan puasa, suddifat, syaitan itu dibelenggu, dibuka pintu-pintu surga, nah, dan ditutup pintu-pintu neraka. Sehingga seseorang ketika berpuasa, berpuasa menahan lapar, haus dan juga anggota tubuhnya semuanya berpuasa, itu bisa mempersempit dari langkah-langkah syaitan dalam mengajak seseorang di dalam kemaksiatan, di dalam kemungkaran. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, insyaallah taala kita teruskan insyaallah lagi pada pertemuan berikutnya. Naqtafilah subhanakallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Ada pertanyaan, ada seseorang yang telah meninggalkan puasa sejak dulu, jumlahnya sekitar 40 hari dan sekarang sedang hamil muda. Apakah puasa yang dulu cukupkan dengan membayar fidyah dan puasa sekarang juga dengan bayar fidyah? Tayib. Seseorang yang telah meninggalkan puasa sejak dulu, jumlahnya sekitar 40 hari. Tayib. Meninggalkan puasanya di sini sebab apa? Kalau meninggalkannya dia dikarenakan ketika itu haid atau nifas, maka wajib bagi dia untuk mengqadanya, bukan fidyah. Nah, walaupun keadaan sekarang dia sedang hamil. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Nah, Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Sehingga ketika dia meninggalkan itu haid atau nifas, maka membayarnya dengan qadha, bukan dengan fidyah, walaupun keadaan saat ini dia sedang hamil muda. Yang kedua, dan puasa sekarang juga, dan puasa sekarang apakah dibayar fidyah? Khilaf para ulama tentang wanita yang menyusui dan juga wanita yang sedang hamil ketika bulan Ramadan. Apakah dia membayar fidyah atau mengqadha? Yang rajih wallahu taala alam bahwa para ulama menyamakan wanita yang hamil dan juga menyusui seperti orang yang sakit. Seperti orang yang sakit. Sehingga bagi mereka, ketika mereka itu dalam keadaan hamil atau menyusui ketika pada bulan Ramadan, maka ketika di luar Ramadan kewajibannya itu mengqadha, bukan fidyah. Sebagian para ulama mengatakan fidyah, tapi yang rajih wallahu taala alam bahwa mengqadha-nya. Sebagaimana dalam hadis di sana sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyamakan wanita yang hamil seperti orang yang sakit. Dalam hadis. Taibnaqta fi lahu subhanallahi bihamdika astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.